bibirmu, ku menghirup seteguk senyuman yang menghias aras bening Dewi Rati. Di sudut bibirmu kau sebarkan yang meresap sampai jauh di dalam dada. Hamba mencari ilham di tepian wajahmu, lagu indah bersulam bagimu di sudut bibirmu, ku lukiskan gairah cintaku yang bertahun ku simpulkan di lubuk kau. Hamba mencari ilham di tepian wajahmu, lagu indah bersulam